بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baiklah, sesi yang ke-7 dari pembahasan kita mengkaji kaidah-kaidah fikih bagi para pebisnis. Ya. Baik, saya masih berbicara tentang surat-surat atau kertas-kertas berharga. Setelah kita berbicara tentang mata uang, berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan saham dan obligasi. Ini dua ya, saham dan apa? Obligasi. Ya, saham itu dari bahasa Arab. Dia dari bahasa Arab yang menunjukkan bagian dan kadang menunjukkan perubahan pada warna. Iya. Dan yang dimaksud dengan saham adalah sukuk yang merupakan bagian-bagian dari pokok modal suatu perusahaan, di mana sukuk ini harganya atau nilainya sama, tidak bisa dipecah lagi, bisa untuk diputar dan dipindah tangankan. Nah, dan diantara kriteria dari saham ini bahwa orang-orang yang ikut bersaham di dalamnya itu menggambarkan haknya di dalam perusahaan tersebut. Iya. Jadi yang dimaksud dengan saham, biasanya dalam perusahaan kalau dihitung modalnya, maka modal ini dipecah menjadi saham. Sekian ribu saham atau sekian puluh ribu saham. Setiap saham nilainya sama. Kadang bernilai 100, kadang bernilai 1000. Iya. Nilainya sama. Nah, ini disebut dengan apa? Dengan saham. Jadi dari definisi yang saya terangkan tadi, tampak bahwa saham ini pertama nilainya sama antara satu saham dengan saham yang lain. Dari sisi nilai sama, semuanya menggambarkan modalnya di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, dari definisi saham yang saya berikan tadi, menunjukkan bahwa siapa saja yang memegang saham ini haknya sama di dalam perusahaan. Sebab sama-sama memiliki apa? Pokok harta. Memiliki pokok modal di dalam perusahaan. Iya. Walaupun di dalam saham dimaklumi ya, kadang sebagian saham itu ada kelebihannya. Kadang si pemegang saham diberikan hak suara 2 kali, 3 kali. Kadang pemegang saham diberikan keuntungan oleh perusahaan, walaupun perusahaan tidak beruntung di tahun itu, tapi diberikan keistimewaan untuknya. Ini jelas haram ya, yang seperti ini. Kemudian ada sebagian saham, kalau misalnya perusahaan bangkrut, maka orang ini diberi kekhususan, dia yang paling pertama dilunasi. Iya. Dan sebagian bentuk saham seperti itu. Dan ini jelas tidak bolehnya. Dan kita akan terangkan nanti itu bertentangan dengan kaidah di dalam apa? Di dalam persyirikatan, di dalam musahamah. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari kriteria saham itu, bahwa tanggung jawab pemilik saham itu sama ya di dalamnya, sebab mereka adalah orang-orang yang bersyarikat di dalam usaha. Iya. Kemudian yang keempat dari kriteria saham, saham ini tidak bisa dipecah-pecah lagi. Ya, kalau dikatakan saham, dia memiliki saham satu saja. Satu ini tidak bisa dipecah menjadi setengah. Jelas ya? Baik. Dan ini dari kriteria saham. Iya. Kemudian di antara kriteria saham ini bisa diperputarkan, bisa pindah tangan. Dan ini di antara sifat khusus dari saham tersebut. Ya, jadi ini definisi saham. Sebelum saya terangkan hukumnya, saya terangkan dulu definisi obligasi. Obligasi dalam bahasa Arabnya disebut as-sanad atau as-sanadat. Iya. Dan obligasi itu adalah sebuah surat berharga ditawarkan kepada orang-orang untuk mengembangkan hartanya dengan mengambil, dengan membeli surat tersebut. Iya. Jadi adalah surat yang dibeli, ditawarkan untuk orang yang ingin menanamkan modal dengan janji akan diberi apa? Faedah dengan nisbat yang telah dijamin. Ini obligasi namanya. Iya. Baik. Ini disebut dengan as-sanadat. Jadi ini surat obligasi ini. Contoh misalnya suatu perusahaan dia perlu modal yang besar. Dan untuk mendapatkan modal besar ini dia harus menjual gedung usahanya. Iya. Menjual gedungnya, tentunya kalau menjual gedung dia pindah gedung. Dan ini akan berat baginya. Maka dia tawarkan gedungnya ini dijual kemana? Ke bank. Selama jangka 10 tahun. Iya. Dan sudah dijamin oleh pemilik perusahaan, nanti misalnya kalau dijual 100 apa, atau dijual misalnya anggap dijual 10 miliar, dijamin 10 tahun nanti akan diganti 20 miliar harga gedung. Maka oleh bank diolah harga ini. 10 miliar dipecah menjadi berapa? Menjadi 10.000 saham. Iya. Menjadi berapa? 10.000 saham. Jadi setiap saham harganya berapa? 10 miliar bagi 10.000. Hah? Lama sekali antum menghitungnya. 10 miliar itu berapa nolnya? Hah? 9 atau 10? 10 nolnya. Ya. Dibagi jadi 10.000, hilangkan nolnya berapa? 4. Nolnya sisa berapa? 6. Jadi setiap saham isinya 1 juta. Ini saya ajar matematika lagi antum. Ya. Baik. Jadi 10 miliar dipecah menjadi 10.000 saham. Setiap saham nilainya berapa? Hah? Nilainya 1 juta kan begitu? Ya. Maka ditawarkan oleh bank, setelah bank diolah, sebab perusahaan sudah menjamin 10 tahun lagi bukan lagi 1 juta harganya, menjadi berapa? 2 juta. Ya, karena itu oleh bank pintar. Siapa yang mau beli saham 1 juta, harganya 1 juta, nanti 10 tahun ke depan dia dapat 1.800.000. Jadi dia sudah untung berapa? Hah? 200.000 per saham. Nah, ini obligasi namanya. Jelas ya? Afwan, obligasi. Iya. Dan kadang dibahasakan dengan bahasa sukuk ya, walaupun ada perbedaan lain kadang di pembahasan. Iya. Baik. Jadi ini tentang masalah saham dan apa? Obligasi. Nah, ada perbedaan antara keduanya. Ya, kalau saham itu berkaitan dengan syarikat, modal bagian dari perusahaan. Itu kalau saham. Beda dengan obligasi, dia di luar. Tidak masuk di dalam apa? Perusahaan. Ya. Kalau pemilik, yang perbedaan yang kedua, pemilik saham, orang bersyarikat dalam perusahaan, pemiliknya. Dia untung, rugi, ikut dia di dalamnya. Berbeda dengan pemilik obligasi. Dia tidak ada kaitannya untung, rugi. Yang penting, ya, dia hanya memiliki apa? Obligasi itu, dan dia untung nanti, di waktu yang telah ditentukan. Iya. Baik. Perbedaan yang ketiga, kalau terjadi kerugian pada perusahaan, maka pemilik obligasi yang dahulu dilunasi. Sebab dia yang apa? Pemilik surat yang harus dilunasi. Beda dengan saham. Pemilik saham itu belakangan. Iya. Baik. Ini perbedaan-perbedaannya. Ya, maka dari sini, kalau kita sudah bisa memahami dua bentuk ini, maka untuk memahami hukum saham itu, kita perlu memahami hukum persyarikatan di dalam dagang. Ya, kalau kita paham kaidah hukum persyarikatan di dalam dagang, maka insyaallah taala akan lebih mudah memahami tentang hukum saham ini. Ya, syarikat di dalam fikih itu terbagi menjadi lima. Nah, yang pertama atau sebelum saya bagi menjadi lima, syarikat di dalam fikih terbagi menjadi dua. Ada syarikat berkaitan dengan akad, dan ada syarikat berkaitan dengan apa? Kepemilikan. Ya. Ada syarikat dalam akad, dan ada syarikat dalam kepemilikan. Ya. Ada pun syarikat berkaitan dengan akad, itu terbagi lima. Yang pertama ada syarikat al-anan. Ya. Di mana dua orang bersyarikat dalam sebuah usaha, sama-sama punya harta, modal usaha, dan sama-sama bekerja di dalam perusahaan dengan badannya. Dan keuntungan dibagi dua, ini syarikat anan namanya. Iya. Syarikat yang kedua, syarikat mudharabah. Mudharabah. Mudharabah ini, dia hanya memberi harta, memberi modal saja kepada orang lain. Orang yang melaksanakan dia hanya pemodal. Ini mudharabah. Jelas ya? Yang ketiga, syarikat al-wujuh. Syarikat al-wujuh ini, mereka semuanya tidak ada yang punya modal harta. Ya, dia hanya punya modal wibawa saja, kedudukan. Dan dimaklum ya, kedudukan itu punya nilai. Dia punya kawan, punya kenalan, punya apa namanya, partner. Ya, orang-orang yang dia kenal, ya karena dia kenal pedagang, pengusaha, dia kenal ini, maka dia mudah mendapatkan apa? Barang. Nah, ini modal apa? Modal wajah, modal kedudukan saja. Karena itu tidak ada modalnya kecuali wajah saja. Ya. Jelas ya? Baik, jadi mereka tidak punya modal harta. Juga cuma punya wajah, ini dikenal, si A dikenal oleh si B, ya. Si C ini kawannya dikenal juga oleh si D. Nah, A dan C ini bersyarikat. Jelas ya? Ini syarikat wujud. Yang keempat syarikat abdan, syarikat badan. Mereka hanya punya modal badan saja. Dua orang bersyarikat sama-sama masuk ke hutan cari kayu. Ya. Apa saja hasilnya nanti bagi dua. Sedikit maupun banyak. Nah, ini bersyarikat dalam apa? Dalam badan. Baik. Dua orang bersyarikat, nelayan sama-sama pergi cari ikan. Satu kapal, 10 orang, cari ikan. Ya. Sudah ditentukan, antara 10 orang ini dibagi menjadi 10. Berapapun ikan yang didapat, nanti dibagi berapa? Dibagi 10. Ini cuma punya modal apa? Modal badan saja. Ya. Baik, ini contoh ya. Dan yang kelima, ada syarikat namanya syarikat mufawadah. Syarikat mufawadah ini gabungan dari seluruh syarikat yang sebelumnya tadi. Iya. Baik. Jadi ini lima jenis syarikat. Iya. Di pembahasan syarikat ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui. Yang pertama, dari ciri persyarikatan, ya, keuntungan dan kerugian itu merupakan tanggungan orang yang bersyarikat. Iya. Jadi untung sama-sama untung, rugi sama-sama apa? Sama-sama rugi. Iya. Dalam semua syarikat. Yang punya harta, kalau dua-duanya punya harta, dia untung sama-sama untung. Rugi, semuanya rugi pada harta. Mudharabah, ada yang punya harta, ada yang punya tenaga. Begitu rugi usahanya, yang punya harta rugi duit, yang punya tenaga dia rugi tenaga. Sama-sama apa? Ada kerugian. Begitu untung, sama-sama untung. Ini ciri mudharabah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua dari ciri mudharabah, keuntungan itu tidak ditentukan kadarnya dengan jumlah tertentu, tapi hanya disebut dengan nisbat saja. 10% atau 40%. Kalau dia dua orang, 40-60 misalnya, 50-50, 70-30. Iya. Nanti menentukan keuntungan, saya untungnya tiap bulan 2 juta. Iya. Ini tidak boleh ya. Sebab kalau dia sudah memastikan, ini duit kau pakai usaha 10 juta. Ya. Saya tiap tahun saya dikasih 2 juta. Dia tidak mau tahu untung, tidak untung. Yang penting tiap tahun dikasih berapa? 2 juta. Ini tidak boleh. Jelas ya? Ini sama dengan dia memberi pinjaman dan mengambil keuntungan. Itu dihitung di dalam riba. Jelas ya? Baik. Ini di antara kesalahan yang banyak terjadi. Iya. Baik, maka ini diantara ciri di dalam apa? Di dalam syarikat. Dan yang ketiga diantara ciri syarikat, nisbat keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan apa? Kesepakatan. Iya. Sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini hakikat dari syarikat. Kalau sudah dipahami ini hakikat syarikat, maka bisa dipahami di sini syarikat apa yang boleh seseorang itu bermuamalah dengannya. Ya. Di bursa saham itu, ya, di bursa efek itu banyak sekali saham-sahamnya. Bahkan di internet ada saham-saham bisa dibeli, hari ini dibeli, ya sore bisa dijual. Iya. Pagi dibeli, sorenya di apa? Dijual. Ini sudah bukan masuk ke dalam apa? Bentuk syarikat sudah yang dimaksud. Ini sudah main duit sudah. Beli saham pagi, sorenya apa? Dijual. Kalau memang dia ingin bersyarikat di dalam usaha, tidak seperti itu orang yang bersyarikat. Jelas ya? Baik. Maka ini saham yang seperti ini jelas tidak boleh. Ada saham jenis lain. Ya, dilihat lembaran-lembarannya, sahamnya. Kemudian di bawakan foto-foto perusahaannya. Kalau diperiksa perusahaan itu tidak ada. Sekedar nama saja. Cuman dari sisi harta modal yang ada sebagai perputaran saham dijaga oleh mereka. Karena mungkin di backing oleh lembaga-lembaga keuangan dan seterusnya bisa dijaga. Sepanjang tidak ada usahanya, ya, tidak ada pekerjaannya syarikat ini, maka itu bukan syarikat namanya. Itu nama saja. Maka mengambil saham yang seperti ini jelas haramnya, tidak diperbolehkan. Iya. Tapi kalau perusahaan jelas adanya, perusahaan minyak, perusahaan tembaga, perusahaan apa namanya, sawit, ya, perusahaan alat-alat berat, jelas perusahaannya ada. Iya. Dicari alamatnya, ketemu. Yang dilihat usahanya, ada usahanya. Inilah saham-saham yang seperti ini, yang boleh untuk apa? Yang boleh untuk dibahas di sini. Ya, ini pun perusahaan yang seperti ini, jenis sahamnya terbagi tiga. Dari sisi boleh dibeli atau tidak. Ya ingat ya, saya hanya membatasi pada perusahaan saham yang betul persyarikatannya itu ada di dalam hukum-hukum syarikat yang telah kita sebutkan. Jelas ya? Nah ini juga keluar tadi ya, orang-orang yang apa namanya punya, kalau beli saham khusus, ya dia lebih didahulukan, nanti dapat apa namanya keuntungan pasti. Ini jelas tidak boleh ya, haram. Dari sisi dalil-dalil di seputar hukum syarikat. Baik, kalau kita sudah tahu syarikat apa yang boleh kita beli sahamnya, syarikat yang dibeli sahamnya itu ada tiga macam. Ada syarikat namanya syarikat bersih, ini yang disebut bersih, tidak beramal dengan hal yang diharamkan. Jenis usahanya usaha yang bagus, tidak ada usahanya yang jelek. Dia juga tidak bermuamalah dengan riba. Tidak bermuamalah dengan apa? Dengan riba. Ya, ini syarikat bagus namanya. Syarikat naqiyah, bersih. Nah, yang seperti ini kalau seorang ingin beli saham di dalamnya tidak ada masalah. Dia beli saham di dalamnya. Syarikat yang kedua, syarikat jelas haramnya. Ya, perusahaan rokok. Hah? Perusahaannya perusahaan apa? Perusahaan rokok. Dia beli saham perusahaan rokok, boleh atau tidak? Ini tidak diperbolehkan. Ya. Jelasnya? Perusahaannya adalah bank konvensional misalnya. Ini boleh atau tidak? Tidak dibolehkan sebab jelas amalannya yang apa? Haram. Kemudian yang ketiga, ada syarikat, dia syarikat bercampur. Ada halalnya, ada haramnya. Iya. Ada baiknya, ada apa? Ada jeleknya. Nah, ini yang ada silam pendapat di kalangan ulama. Saham yang seperti ini. Dan yang benarnya, ya, dan ini yang diputuskan di banyak lembaga fikih, dan ini yang dipatuakan oleh kebanyakan ulama kita, tidak boleh bersyirikat di dalam usaha yang seperti ini. Jelas ya? Masuk di dalam keumuman ayat, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, demikian pula usaha kalau dia bermuamalah dengan riba, tidak boleh seorang itu tolong-menolong di dalam hal yang berkaitan dengan riba. Riba telah dilaknat. Iya. Maka tidak boleh bersyarikat di dalamnya. Jelas ya? Ya kalau diketahui bahwa perusahaan ini ada hubungan dengan bank, dia punya hutang di bank, iya. Tidak boleh bersyarikat dengan perusahaan yang seperti itu. Jelas ya? Ya, maka ini tentang hukum saham. Tentang hukum apa? Hukum saham. Kita bisa poinkan ya, di banyak kesimpulan itu tadi. Iya. Ada kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan hukum syarikat itu sendiri, dari kesimpulan-kesimpulan tentang hukum membeli sahamnya. Iya. Karena itu memang, kalau misalnya ada yang bertanya, apa hukum saham? Oh ini jawabannya memang apa? Ya, panjang ya, perlu dijawab. Karena itu sebagian dari ulama kita, mereka tidak memberi fatwa di dalam masalah saham. Iya. Cuma kalau antum tanya ke Syekh Shalih Fauzan, ya, selalu beliau kalau ditanya, yang saya dengar kalau beliau ditanya tentang saham, beliau berkata, ana ma'ufti fil ashum. Saya tidak memberi fatwa di dalam masalah saham. Iya. Karena memang ini masalah, iya, banyak kerincian di dalamnya. Kalau ada yang bertanya, tanya Syekh, saya beli saham ini. Ya Syekhnya akan tanya lagi, sahamnya dari perusahaan apa? Apa usaha saham? Ya perusahaan itu usahanya apa? Kan begitu. Banyak dia tanya, perjanjian kamu apa? Wah ini bikin panjang nanti masalah. Ya, dan tidak semua orang yang apa namanya ditanya, ya punya waktu untuk merinci seperti itu. Karena itu kadang sebagian ulama kita memberi jawaban ringkas saja. Saya tidak memberi fatwa tentang saham. Tidak memberi fatwa tentang apa? Tentang saham. Baik, jadi ini berkaitan dengan saham. Ya. Adapun yang berkaitan dengan obligasi, sanadat itu tadi. Jadi kalau dari bentuk yang kita telah sebutkan, ya, dari apa namanya sanadat ini, itu terang sekali ya, bagaimana bentuk riba di dalamnya. Iya. Bagaimana bentuk riba di dalam hal tersebut. Baik. Karena itu untuk berkaitan dengan masalah obligasi, itu tidak diperbolehkan. Sebab hakikatnya dia memberikan pinjaman, ya, kemudian mengambil apa? Mengambil manfaat di belakangnya. Ya, jadi itu mungkin kesimpulan ringkas sekali berkaitan dengan masalah obligasi ini. Baik, selesai sudah obligasi ya. Sekarang kita pembahasan apa lagi? Berikutnya pembahasan berkaitan dengan masalah kartu kredit. Berkaitan dengan masalah kartu kredit, ya, kalau di penggunaan kita kartu kredit itu dia terkait dengan istilah sendiri ya, ATM itu tidak masuk ke mana? Kartu kredit. Padahal kredit itu dia artinya adalah apa? Seorang bisa mengambil kredit darinya, bisa mengambil uangnya, apakah miliknya sendiri yang dia simpan atau memang dari bank yang dia pinjam sementara. Iya. Kalau itu hakikat yang diinginkan dari kartu itu, maka mungkin kartu bisa kita klasifikasikan beberapa bentuk. Tidak apa-apa kita bahasakan aja dengan keadaan kita sekarang. Apa hukum menggunakan kartu ATM? Itu yang pertama. Sebelum kita masuk ke kartu kredit. Kartu ATM yang kita pakai, namanya ATM itu adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank tempat kita apa? Menyimpan duit. Kartu ATM. Iya. Ketika kartu ATM ini dikeluarkan, itu ada biaya administrasi. Untuk cetak kartu, urusan penulisan dan sebagainya ya. Iya, macam-macam diambilnya. Tergantung jenis kartunya. Kemampuan penarikannya. Ada yang biayanya 10 ribu, ada yang 15 ribu. Iya. Kemudian ada biaya bulanan. Juga berbeda-beda. Untuk biaya administrasi seperti ini, itu tidak ada masalah. Sebab namanya administrasi, perkara yang apa? Wajar, lumrah. Bank, ada pegawai. Ada catatan-catatan. Ada pembukuan-pembukuan. Perlu biaya administrasi, itu wajar. Jelas ya? Kalau ingin dia mengambil manfaat dari kartu ATM, dia bayar biaya administrasi, itu tidak ada masalah. Iya. Dan tidak ada iskal berkaitan dengan kartu ATM ini. Tentang hukum bolehnya untuk digunakan. Jadi boleh saja mengambil duitnya. Sama saja kalau dia ke bank, tanpa menggunakan kartu dia catat, minta, dia tarik uangnya melalui apa? Melalui kasir di bank. Sama saja dengan dia ke ATM menggunakan kartu, dia tarik apa? Uangnya. Sebab uang yang ada di ATM, di mesin ATM dan yang ada di bank, sama saja semuanya milik apa? Milik bank. Iya. Karena itu ini tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah, kalau kartu ATM ini dia gunakan di mesin ATM bank lain. Iya. Jelas ya? Dia punya kartu ATM A. Bank A misalnya. Dia pakai di kartu ATM bank B. Iya. Dan dimaklum ya, kalau dia pakai di kartu ATM orang lain, ada kena apa? Nah, biaya. Kalau di kita biayanya berapa? Iya. Ada 5.000, ada 25.000. Iya. Yang biasanya kalau tarik biasanya 5.000 ya. Yang kalau tarik luar negeri itu yang banyak biasanya. Iya. Baik. Jadi kalau dia tarik di bank lain, ada biaya administrasi tersebut. Apakah ini dihitung riba atau tidak? Ini dua pendapat. Iya. Silang pendapat karena berbeda di dalam menilai bagaimana sistem kerjanya. Tapi hakikatnya kalau dicermati, sebenarnya orang yang menarik ini, ketika dia menarik di bank manapun, dia hanya menarik duit bank itu atau duitnya sendiri yang dia tarik? Duitnya sendiri. Karena itu kalau ada biaya administrasi antara bank, itu wajar. Perkara yang apa? Perkara yang wajar. Iya. Karena itu yang seperti ini, insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Iya. Dan masalah lainnya lagi, kartu ATM ini, nah inilah yang kadang kita masuk di pembahasan kredit. So, kartu ATM ini ikut di belakangnya nama-nama ya. Ada Mastercard-nya. Ya. Ada apa lagi namanya itu yang satu? American apa itu? American Card ya. Ya, ada banyak macam nama ya. Ini semuanya nama-nama kredit. Ini kalau ada bisa dipakai, di luar negeri pun bisa dipakai. Nah, ini yang kita akan bahas di sini di pembahasan kartu kredit. Kartu kredit dua macam. Kartu kredit itu dua macam. Ada kartu kredit dengan limit kredit, ada uang dia masukkan di dalamnya. Dan ada kartu kredit annual fee. Iya. Dia hanya bayar biaya apa? Biaya mengeluarkan kartu. Tidak ada isinya. Uang dia pribadi tidak ada. Tapi dia bisa menarik. Bisa menarik. Jelas ya? Baik, yang limit kredit itu, kartu kredit yang ada limitnya, dia store uang di dalam kartu itu. Jadi masukkan ke kartu kreditnya ada uangnya. Dan ini umumnya kartu ATM yang kita pegang itu sudah RTM untuk lokal, bisa juga dipakai di mana? Di luar negeri sebab ada kartu kreditnya. Ya, yang seperti ini tidak ada masalah digunakan. Karena memang duitnya adalah milik siapa? Kita sendiri, kita yang masukkan. Ya. Maka penggunaan kartu ini hanya membayar biaya administrasi, itu tidak ada masalah. Iya. Kalau dipakai di luar negeri, ya, terjadi penarikan. Kalau saya enggak salah periksa saldo saja itu sudah bayar 5.000 ya, periksa saldo saja. Iya. Kalau dia tarik satu kali tarik bayar 25.000. Bayar 25.000. Satu kali tarik. Jadi biaya administrasi ini berlaku dan ini sudah umum ya. Sudah umum. Ya, sebab 25.000 itu patokan Indonesia sudah berlaku umum. Jadi sebagian kalau misalnya di Saudi mereka 4 real koma berapa halala begitu. Ya. Jadi memang ada target yang sudah dimaklumi berlaku umum. Ya, dan ini urusan administrasi semuanya. Dan seperti itu insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Dan ini yang telah difatwakan ya dalam sejumlah apa namanya majma' fikih dan para ulama kita yang memberi fatwa seputar ini. Ya. Kemudian kartu kredit jenis yang kedua, ini kartu kredit yang sebenarnya banyak digunakan. Ya, dan inilah yang masyhur sebenarnya dengan nama kartu kredit. Ya. Biasanya orang kalau kenal kartu kredit, ya di istilah kita ya, artinya kartu dia bisa tarik dulu, nanti dia bayar di akhir bulan. Ya. Jelas ya? Adapun yang pertama itu disebut biasanya ATM. Di tempat kita. Padahal semuanya kartu kredit ya. Kalau dari sisi penamaan. Baik. Di yang kedua ini. Ini kartu kredit. Yang bisa tarik dulu. Nanti dibayar belakangan. Ini macam-macam bentuknya. Sebagian dari orang yang mengeluarkan kartu kredit ini. Lembaga yang mengeluarkan kartu kredit. Kadang mengeluarkannya macam-macam. Ada bank. Ada lembaga keuangan. Ada perusahaan tertentu dia keluarkan kartu. Ya. Dan kadang dikeluarkan juga oleh merek dagang. Kadang dikeluarkan oleh perusahaan hotel atau apa namanya perusahaan penerbangan. Ya, sebab dia punya banyak jaringan. Ya. Jadi kadang dia keluarkan kartu. Boleh dipakai berbelanja menarik ya, di cabang-cabangnya yang ada di berbagai penjuru dunia. Ya. Memang kemudahan dimudahkan. Jelas ya, tapi kita tidak berbicara kemudahan. Kita berbicara apa? Tentang hukumnya. Nah, tentang hukumnya. Baik. Kalau dia sudah bayar di depan untuk mengeluarkan kartu, ada biaya administrasi itu biasa ya, biaya administrasi. Tapi ini kadang biayanya ya, berbeda sesuai dengan fasilitas kartunya. Sesuai dengan berapa jumlah yang bisa dia tarik. Nah, ini bukan berkaitan dengan administrasi lagi. Yang seperti ini sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam bentuk dari larangan. Jelas ya? Bentuk yang dilarang. Baik. Sebab ini sudah masuk di dalam bentuk kimar. Seakan-akan dia mengeluarkan biaya. Dengan kartu ini yang dia sudah keluarkan biaya. Mungkin dia pakai, mungkin tidak dia pakai. Ya kan? Artinya mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Ini apa namanya? Itulah kimar, judi tadi ya, yang kita sebutkan. Baik, sebagian kartu kredit gratis. Iya. Gratis dikeluarkan. Tapi biasanya kalau dia gratiskan di depan, itu bunganya kalau terlambat lebih besar. Biasanya begitu. Ya. Sebab mereka, silakan boleh menarik sampai 100 juta. Tarif 100 juta. Kalau tidak lunas, dalam tempo waktu 3 bulan misalnya, ada macam-macam tempo ya, 3 bulan misalnya, maka setiap hari, ya, dari pengunduran, dia mendapat beban sekian persen. Sekian persen. Jelas ya? Ya. Maka ini hakikat kartu kredit yang seperti ini dihitung apa? Ini masih di pembahasan riba. Sebab dia pinjaman, nanti dia ambil apa? Manfaat di belakangnya, ada bunganya. Ada bunganya di belakangnya. Ya. Kalau misalnya ada yang berkata, oh saya ambil kartu kredit, tapi saya kalau tarik duit, saya langsung bayar. Saya tidak pernah mundur, sehingga saya tidak kena denda. Ya, jawabannya, kalau dia berbuat seperti itu urusannya sendiri. Ya, tapi dia di depan sudah menyetujui akad riba di depan. Sebab itu akad yang dia sudah setujui. Kalau dia terlambat, dia berdenda. Ini artinya dia setujui akad apa? Akad riba. Dan ini dari sisi hukum asalnya sudah tidak boleh. Ya, karena itu, para ulama kita memfatwakan untuk kartu kredit yang seperti ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Ya, baik, dan ini difatwakan di banyak apa? Dewan-dewan fikih ya. Ya, dan saya sendiri tidak mengetahui ada dari para ulama yang berpendapat selain daripada itu. Bahwa ini adalah kartu yang tidak diperbolehkan dengan bentuk yang telah kita sebutkan tadi. Baik, jadi selesai pembahasan tentang apa? Kartu kredit. Saya pindah kepada pembahasan yang lain. Pembahasan tentang kartu potongan harga. Iya, beda ya antara kartu kredit dan kartu apa? Potongan harga. Iya, dan kadang ada sebagiannya dia kartu kredit sekaligus kartu apa? Potongan harga sekaligus. Ya. Seperti kita lihat sekarang ini, sebagian kartu kredit, kalau dia belanja dengan kartu kredit Bank N misalnya, maka dia beli tiket, ya, dua, itu cuma dihitung satu. Ya. Cuma dihitung apa? Satu. Dia beli tiket dua, dipotong 50%. Ya. Berarti kan ya promosi dari kartu ini harus dipahami. Ini tidak mungkin orang kasih promosi potongan sampai 50%, ya tidak dapat keuntungan di belakangnya. Ya. Ada keuntungan yang mereka harapkan. Yaitu dari orang yang menggunakan kartu kredit itu, kalau sudah terlambat, ya sudah. Bunganya nanti apa? Nah, itu yang menjadi keuntungan besarnya. Baik. Ya. Jadi kalau kartu potongan harga itu ada tiga macam kartu potongan harga. Ada kartu potongan harga berbayar, sifat bertaraf internasional. Ada kartu potongan harga berbayar, bertaraf nasional atau bertaraf lokal. Dan ada kartu potongan harga gratis. Kartu potongan harga apa? Gratis. Iya. Baik. Kartu potongan harga, kalau dia berbayar, ini semuanya tidak diperbolehkan, yang internasional maupun nasional. Tidak diperbolehkan. Ya, sebab ini, dia ingin dapat potongan harga. Ya. Untuk dapat potongan harga, dia bayar apa? Bayar di depan. Dan ini sudah masuk ke dalam hukum riba. Dia sudah masuk ke dalam hukum apa? Hukum riba. Kredit yang dipatwakan oleh Lajna Daima untuk dua kartu jenis ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yang boleh itu kartu potongan harga kalau gratis. Ya. Dia di memang oleh pihak perusahaan supaya mencatat langganan diberi kartu. Kalau dia belanja pakai kartu itu maka dia dapat apa? Potongan harga. Ya. Dan mereka mengambil manfaat ya dari orang yang memiliki kartu karena punya alamat di situ, bisa dikirimkan iklan, bisa dikirimkan apa? Brosur. Ya. Mereka memiliki apa? Keuntungan-keuntungan. Demikian pula daya tarik pembeli. Ya. Kalau dia sifatnya gratis tidak ada masalah. Kalau gratis. Iya. Baik. Makanya penting untuk diperhatikan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan kartu potongan harga tapi bayarnya sedikit saja? Ya mungkin saja biaya administrasi. Ya, jawabannya ini adalah hal yang tidak dianggap di sini sebab dia berkaitan dengan masalah apa? Masalah potongan harga. Kadang sebagian mengeluarkannya 100 ribu biayanya untuk 1 tahun. Dipakai apa? 1 tahun. 100 ribu ini iya, bukan sedikit ya 100 ribu. Untuk keluarkan kartunya saja, itu harganya murah. Cuma dihitung ribuan saja. Biaya administrasi, ya, tidak sampai jumlahnya ke 100 ribu. Ini 100 ribu tentunya ada keuntungan diambil. Jelas ya? Dan ini terlihat ya di sebagian toko-toko besar, kalau ingin belanja murah, ya memang luar biasa fasilitasnya. Kalau dia punya kartu itu, dapat diskon besar. Ya, 7%, 10%. Ya. Tapi itulah, apa? Orang yang pengusaha ya dengan cara yang tidak baik. Iya. Menjatuhkan dalam apa? Kesalahan-kesalahan. Karena itu, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi ini kesimpulannya yang berkaitan dengan masalah apa? Kartu potongan harga itu. Iya. Belakang ini ada kartu dijual di sebagian supermarket. Kita cuma beli kartunya saja. Murah harganya. Nanti diisi uang. Kartu ini diisi uang. Ya, kartu ini mempunyai banyak fungsi. Bisa dipakai belanja di toko itu. Bisa dipakai bayar tol. Ya. Kemudian bisa dipakai belanja ke tempat-tempat yang ada. Apa namanya? Lambang dari kartu tersebut. Ya, ini kartu kalau dia harganya murah, memang hanya sebatas biaya administrasi, kemudian dia isi, itu sama tadi hukumnya dengan kartu kredit yang apa? Ada limitnya. Iya, itu sama. Jelas ya? Ini dari hal yang diperbolehkan. Baik, sekira itu ya, yang berkaitan dengan masalah kartu kredit. Nah. Berikutnya pembahasan masih berkaitan dengan masalah surat-surat berharga atau kertas-kertas berharga. Iya. Sebenarnya masih banyak ya pembahasan. Satu lagi berkaitan dengan masalah khitabud doman. Iya. Ini namanya macam-macam ya. Ya, biasanya diistilahkan LC. Letter of credit. Ya, surat apa? Surat kredit. Ya, begitu katanya namanya. Ya. Ada LC luar negeri, ada LC dalam negeri. Ya. Kalau dalam negeri itu, dia disebut dengan nama, ada namanya lagi kalau dalam negeri. Sebentar. Singkatannya, SKBDN. Ya. Surat kredit berdokumen dalam negeri. Nah, begitu. Baik. Apa fungsi dari LC ini? Iya, nah, ini yang menjadi inti pembahasan. Sekarang ada orang dari luar negeri, dia mau belanja di Indonesia. Iya, dimaklumi orang dari luar negeri ini mau dijamin duitnya. Ketika dia belanja besar di Indonesia misalnya, anggaplah dia belanja di Indonesia 1 miliar. Iya, dia beli barang. Siapa yang menjamin bahwa barangnya ini ketika dia bayar dijamin sampai ke tujuan? Ya, padahal dia orang luar negeri. Jelas ya? Nah, maka di sini kadang mereka memakai jasa bank. Dia minta surat jaminan dari bank atau lembaga tertentu dijamin bahwa barang yang akan dibeli itu nanti sampai ke negerinya. Begitu sampai di negerinya, maka si pihak penjual langsung menagih ke bank. Bank yang menjamin pasti apa? Membayarnya. Ya. Jadi ini fungsi dari apa? Fungsi dari LC ini. Baik. Dan di sini berkaitan dengan masalah LC. Ya. Setelah kita mengetahui bentuknya. Ya. Apa yang dimaksud dengannya. Harus diketahui bahwa keadaan LC itu terbagi dua. Ada yang pihak yang minta jaminan sudah menyimpan kreditnya di situ. Dia sudah menyimpan apa? Duitnya. Misalnya dia akan belanja di Indonesia, anggaplah misalnya dia beli apa namanya batu bara, ya, jumlah besar ya, bukan duit kecil. Ya. Dia sudah bayar 100 miliar. 100 miliar bayarannya ini dia titip di mana? Dia titip di bank. Dia sudah simpan di bank. Ini 100 miliar. Dia bikin akad, perjanjian, ya. Maka begitu sampai barang ini ke negerinya, pemilik batu bara langsung menagih ke mana? Ke bank. Bank akan melunasinya semua bayaran tersebut tanpa menguranginya 1% pun. Jelas ya? Nah, ini contoh dari LC penggunanya, pentingnya. Ya, baik. Jadi LC itu dua macam bentuknya. Ada yang sudah dia simpan dulu limit di depan, sudah dia masukkan dulu duitnya, dan ada yang belum masuk duitnya. Nanti ditagih ya, oleh bank. Nah, ini biasanya bank, dua perjanjian. Biasanya kalau sudah dimasukkan dulu uangnya, di-stor dulu ke bank, biasanya bank itu ngambil apa? Keuntungan sedikit saja. Ya. Tapi kalau misalnya bank dulu yang bayar semuanya, nanti dia berlagi ke luar negeri, nah ini biasanya apa? Banknya mengambil sangat banyak sekali. Nah ini bedanya. Jelas ya? Nah, LC ini terbagi dua. Jadi kalau dia dibentuk yang pertama ada uang kredit yang dia simpan di bank tersebut, maka ini bank hanya bersifat sebagai wakil saja. Sebagai kafil, orang yang menjamin. Ya, kalau dia sebagai kafil di situ, sebagai penjamin saja, penjamin itu dari akad sifatnya tabarru. Ya, bukan akad mu'awadat, bukan akad jual beli. Tidak boleh bank memasang apa? Memasang harga, memasang nilai, tidak. Dia hanya kalau mengambil biaya, biaya administrasi saja. Hanya mengambil biaya apa? Administrasi. Adapun diambil keuntungan walaupun sedikit, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Dan ini telah ada ketetapan dari majma' fikih Islami tentang hal ini. Nah. Iya. Yang kedua, kalau misalnya si pemesan di luar negeri ini tidak punya limit di bank, dia tidak titip, dia dulu yang bayar, nanti setelah sampai barang, barulah bank menagih ke sana, ke luar negeri. Iya. Ini jelas ribanya. Kalau bentuk yang seperti ini jelas apa? Ribanya. Ya, tapi kalau kita lihat jenis yang dibolehkan yang pertama tadi, itu hampir dikatakan sulit didapatkan. Hampir dikatakan apa? Sulit diketemukan. Ya, dan kalau tidak terjadi seperti itu juga, tidak ada transaksi luar negeri. So, masalahnya di Indonesia ini, ya, yang dikatakan ingin berpegang dan menjalankan syariat dalam hal tersebut, ya, ini sulit untuk didapatkan. Jelas ya? Dan di kondisi yang seperti ini, inilah kondisi-kondisi yang kadang seorang masuk di pembahasan darurat. Iya. Istilahnya sangat berat kalau dia tidak ikut di dalamnya. Nah, Syekh Ibnu Taimin pernah ditanya, kita belum berbicara ya tentang masalah transfer. Iya. Belum berbicara tentang masalah transfer. Padahal saya singgung tadi ya, kalau misalnya transfer uang dari Malaysia misalnya ke Indonesia pakai ringgit, dia store di sana ringgit, diterimanya apa? Diterimanya rupiah. Nah, ini terdapat dua jenis ya, ada penukaran, ada pengiriman. Jelas ya? Penukaran, ada pengiriman. Dan ini iskal. Syekh Ibnu Taimin pernah ditanya, beliau katakan itu iskal sebab ada penukaran, ada pengiriman. Tapi beliau katakan tidak ada masalah kalau darurat. Beliau katakan apa? Tidak ada masalah kalau darurat. Itu fatwa beliau ya. Ya, tapi di kebanyakan ulama itu diberikan solusi untuk cara transfer itu. Ya. Jadi yang menjadi masalah kalau kita transfer dari luar negeri ringgit diterima di Indonesia dalam bentuk rupiah, ini sudah terjadi penukaran. Ya. Kita bayar di sana dan terjadi penukaran, datangnya ke Indonesia dalam bentuk rupiah, ini masuk dalam bentuk sharaf. Dan kalau terjadi penukaran antara rupiah dan ringgit, itu harus saling apa? Saling kontan. Dan ini mundur. Iya. Ini mundur. Maka ini sisi bahayanya. Dia masuk di dalam pembahasan riba. Karena itu solusinya, kalau dia ingin kirim, iya, dia ke di bank di Malaysia misalnya ingin dia kirim, atau dia di bank yang menggunakan dolar, ya, dia beli dulu rupiah di sana. Dia katakan 100 dolar ini berapa rupiah nilainya? Oh, dia katakan nilainya misalnya 950 ribu, 100 dolar. Ya sudah, kalau begitu saya tukar 1000 dolar, 9.500. Jelas ya? Jadi di catatan kirimnya 9.500, sisa dia bayar ongkos kirim saja. Ongkos transfer. Ya, catatan kiriman sudah ada. Tapi kalau dia kirim, dia masukkan dengan catatan 100 dolar, dengan otomatis diterima rupiah di Indonesia, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus dia tukar dulu di sana. Atau cara lain, dia kirim dolar, perjanjiannya diterima dolar juga di Indonesia. Dia kirim ringgit, diterima juga apa? Ringgit di Indonesia. Iya. Ini dua solusi yang benar. Ada pun kalau langsung terjadi penukaran, ini tidak dibenarkan. Maksudnya saya ingin memberi contoh di sini, berkaitan dengan sebagian muamalah. Kadang seorang perlu transaksi. Iya. Menjual barangnya. Ya, dan tidak ada jalan yang benar untuk menjaminnya kecuali dengan jalan yang apa? Jalan yang ada kekeliruan itu tadi. Maka sebagian ulama kadang memberikan fatwa ini boleh karena memang apa? Darurat sifatnya. Ya, ingatnya saya sering mendetailkan kata darurat dalam istilah fikih. Ya, darurat itu tidak mesti dikata kalau dia sudah di ujung pedang baru darurat. Ya. Darurat itu kadang dibahasakan untuk sesuatu yang sangat memberatkan. Kalau apa? Tidak dilakukan. Tapi ini ada ukuran-ukurannya ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Di dalam, apa namanya, di dalam ilmu fikih. Dan di ilmu kaidah fikih. Baik. Selesai sudah berkaitan dengan masalah apa? Kitabud Doman. LC. Ya, baik. Ini masih ada pembahasan lainnya. Saya belum bahas asuransi. Saya belum bahas masalah multi level marketing. Ya, waktunya sudah habis. Berkaitan dengan perlombaan, itu banyak ya di masalah perlombaan. Kemudian berkaitan dengan masalah arisan, masalah membuat barang. Ya baik, saya kira kaidah-kaidah sudah bagus ya. Ya, untuk diketahui, kita sudah memahami beberapa kaidah, sisa penerapan-penerapan saja. Ya, mudah-mudahan insyaallah taala di masa mendatang di waktu lain kita akan buka pembahasan-pembahasan yang lainnya. Baik, untuk sementara materi saya cukupkan sampai sini. Ya, saya sengaja beri waktu sedikit untuk tanya jawab. So, kalau saya fullkan materi, nanti anda tanya jawab. Iya. Tidak apa-apa, kalau ada yang bertanya, di pertanyaan saja kita jawab. Jadi yang belum diterangkan, kalau misalnya lewat di pertanyaan, ya insyaallah ta'ala, kita terangkan ya. Sama dengan, penjelasan. Ya, berkaitan dengan multi-level marketing, ya, atau sistem dagang dalam bentuk piramida. Ini telah ada ketetapan-ketetapan dari sejumlah ulama akan keharamannya. Ya, dan di fatwa Lajnah Daimah ya telah diterangkan ya tentang keharaman multi level marketing tersebut. Ya, mereka menyebutkan banyak alasan kenapa multi level marketing itu diharamkan. Ya. Baik. Di antara alasan-alasan yang disebutkan di fatwa Lajnah Daimah tentang multi level marketing, ya sekira semua orang sudah paham ya apa yang dimaksud dengan apa? Multi level marketing itu. Ya, jaringan dalam bentuk piramida, ya, yang dimana dimaklumi bagaimana sistemnya, ya, sistem kerjanya, kemudian bagaimana janji keuntungannya, kemudian istilah-istilah yang digunakan di dalamnya, istilah tutup poin, ya, dan tidak ada yang bersyirikat di dalamnya kecuali, atau tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang menjadi apa? Menjadi anggotanya. Ya. Dan selainnya ya dari istilah-istilah yang telah dimaklumi. Baik. Baik, saya akan bacakan dari, sebenarnya sudah ada tulisannya pernah dimuat berkaitan dengan masalah ini. Ya, multi level marketing. Ada apa namanya fatwa dari Lajnah Daimah yang sudah kita terjemahkan. Baik, saya bukakan dulu. Ya. Di sebagian majma' fikih juga ada yang mengeluarkan fatwa, cuman dia singgung satu sistem saya seperti perusahaan bisnis. Ya. Dan di fatwa Lajnah Daimah, ini fatwa yang sudah lama ya, sebab sudah dikeluarkan dari tahun 1425 Hijriah. Ya. Tentang perusahaan pemasaran berpiramida atau berjejaring, multi level marketing. Nah, disebutkan bahwa kesimpulan aktivitasnya adalah meyakinkan seseorang untuk membeli sebuah barang atau produk agar orang tersebut ya juga mampu meyakinkan orang lain untuk memberi produk tersebut. Dan orang lain itu juga mampu meyakinkan orang lain untuk membeli. Demikian seterusnya. Jadi berpiramida. Dia diyakinkan orang lain untuk membeli. Dia punya banyak anggota. Setelah punya banyak anggota, anggotanya meyakinkan lagi di bawahnya. Ya. Yang di bawahnya lagi, meyakinkan lagi di bawahnya. Nah, setiap kali tingkatan anggota di bawahnya, ini istilahnya dalam multi-level marketing disebut downline, bertambah, tiap kali bertambah, orang pertama akan mendapat komisi besar. Jadi kalau saya punya 10 anggota, 10 anggota saya punya 100 anggota, 100 anggota yang lagi punya 1000, ya, setiap bertambah ada keuntungan, pasti naik ke saya. Jelas ya? Naik ke saya. Nah, setiap anggota ya yang dapat meyakinkan orang-orang setelahnya dan lainnya untuk bergabung akan mendapatkan komisi besar juga. Jadi bawah saya juga kalau dia dapat anggota, ya, maka dia akan apa? Dapat komisi. Nah, sisa saya misalnya yang pertama, ya, saya ada kewajiban untuk tutup poin. Tiap bulan saya harus belanja sekian. Ya, jadi saya perlu barang, tidak perlu barang harus apa? Harus belanja. Ya, sebagai peraturan. So, kalau tidak, saya tidak dapat apa? Saya tidak dapat keuntungan. Ya. Maka di fatwa Lajnah Daimah diterangkan bahwa transaksi ini ada transaksi yang diharamkan. Disebutkan beberapa alasannya. Alasan yang pertama, karena di dalam transaksi ini terdapat dua jenis riba sekaligus. Riba fadl dan riba apa? Riba nasiah. Riba fadl dari sisi anggota ketika masuk registrasi, dia bayar jumlah kecil. Keuntungan yang dia dapatkan bagaimana? Besar. Maka dia riba apa? Riba fadl. Kemudian yang kedua, keuntungannya ketika dia bayar, keuntungannya datangnya belakangan. Ini dihitung sebagai riba apa? Riba nasiah. Yang kedua, terdapat di dalamnya gharar. Terdapat di dalamnya ketidakjelasan. Sebab dia tidak tahu berapa banyak anggota yang akan dia dapat. Iya. Terus anggotanya sendiri, iya. Berapa banyak yang dia akan dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat di dalam transaksi ini, ya, dari bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Iya. Sebab ini yang di atas enak-enak saja ya. Dia cuma duduk-duduk manis saja. Ya, yang di bawahnya yang apa? Yang kerja. Nah, baik. Kemudian yang keempat, ya, dari alasan dan terkandung dalam transaksi ini penipuan, pengaburan, dan penyamaran terhadap manusia. Dari sisi ditampakkan produk, tapi sebenarnya bukan produk yang dicari. Yang dicari cuma apa? Mengumpulkan anggota saja. Iya, mengumpulkan anggota. Baik, ini hakikat dari multi-level marketing yang dibahas oleh para ulama tentang keharamannya. Jadi kalau ada bentuk yang lain, misalnya dia jamin lepas dari kesalahan-kesalahan ini, Ya, sisa dihadapkan bagaimana bentuknya untuk dipelajari. Ya, dilihat dan dipelajari. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama dua hari ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwan dan akhwat. Dan saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat, agar supaya memperhatikan dengan baik, mencermati kaidah-kaidah dalam muamalat. Ya, sebab ini dari perkara yang kita hidup di keseharian bersama dengan perkara-perkara tersebut. Banyak hukum-hukum terkait dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan untuk kita semua dalam agama dan memberikan untuk kita semua pemahaman yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mengangkat kejahilan dari kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan itu adalah kebaikan yang mendukung kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan ketika kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyudzalika wa huwa jawadun karim, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.